بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد الحمد لله kita selesai dari awamil yang menjazamkan dua fi'il. Kemudian masih berhubungan dengan pembahasan tersebut akhwanillah, yaitu pembahasan diharuskannya pada jawab syar bergandengan dengan fa. Dan pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, kita baca pembahasan tersebut. Adapun untuk awamil tadi, insyaallah semuanya sudah terlewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Paling cuman butuh penekanan tentang makna, tentang makna. Dan secara umum yang baru dan butuh diulang-ulang adalah tolak yang disebutkan pertama kali, yang menjazmkan satu fi'il. Karena pembahasan-pembahasan yang telah lewat sekilas saja. Qala wujubu iqtirani jumlatil jawabi bil fa. Qala wa idza lam tasluhil jumlatul waqi'atu jawaban li an taqa'a ba'da adati syart wajib iqtiranuha bil fa. Padzalika idza kanatil jumlatu ismiyatan aw fi'liyatan fi'luha talabi aw jamid aw manfiyun bilang aw ma aw makrunun biqat aw harfi tanfisin ka qawlihi ta'ala wa in yamsaskallahu bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian beliau sebutkan contoh-contoh yang lain. Cuman kaidahnya diperhatikan. Apabila jumlah yang jatuh sebagai jawab itu tidak bisa sebenarnya. La tasluh. Nah, untuk jatuh setelah ada tushab, maka wajib digandengkan dengan fa. Qala Ibn Malik fil khulasah waqrun bifa hatman jawaban law ju'il syaratan li'in aw ghairiha lam yanja'il. Gandengkanlah dengan fa hatman, yakni wujuban sebagai jawaban seandainya na'am law ju'il syaratan li'in aw ghairiha lam yanja'il. Kemudian sesuatu yang apabila tidak bisa dijadikan tidak bisa jatuh sebagai setelah syarat. Nah, seandainya dijadikan sebagai syarat untuk in atau yang lainnya dia tidak bisa. Maka wajib kalau dia sebagai jawab syarat ditambah dengan fa. Wa khusal fa'u bidhani kalimah fiha min makna sababiyah wa ta'qib. Alasannya ini tayyib lima fiha min makna sababiyah wa ta'qibi wal jazai tayyib wal jazau mutasabbibun an syarti wa muta'qibun anhu tayyib. Dan jaza adalah mutasabbib an syart, yaitu akibat dari satu syarat, muta'aqibun anhu, dan datang setelah apa? Setelah syarat. Namanya jaza ya, tidak akan muncul kecuali terpenuhi syarat. Ini alasannya kenapa kok dikhususkan fa. Karena terkandung padanya makna sababiyah dan ta'qib. Bedanya ta'qib kemudian dengan apa? Tarakhi. Nah, dan iktiran ini juga perlu dibedakan ya Hanifina. Ini kondisi-kondisi datangnya sesuatu hubungannya dengan perkara yang lain. Kalau iktiran adalah datangnya sesuatu bersamaan dengan yang lain, iktiran. Kalau tarahi, nah adanya datangnya sesuatu setelah perkara yang lain tapi ada jeda. Nah, dan iktiran biasanya dengan huruf waw, sedangkan tarahi dengan thumma. Adapun ta'qim ini dengan fa. Itu fa di mana apa? Perkara yang kedua datang persis, nah persis apa setelah yang pertama tapi tidak ada jeda. Ini namanya ta'qib. Sebagaimana apa? Jaza. Jaza itu ya datang setelah apa? Terpenuhi syarat. Kalau terpenuhi syarat maka ada di situ jaza. Wadhalika idza kanatil jumlatu ismiyatan. Kemudian diperinci oleh Ibnu tadi kaidah secara umum. Nah, jawab syarat atau jumlah jawab yang jatuh sebagai jawab itu wajib digandingkan dengan fa apabila apa? Seandainya dia jatuh setelah ada syarat dia tidak bisa. Nah, ini kaidahnya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Malik, lau ju'il syaratan li'in aw ghairiha lam yanja'il. Tidak bisa. Nah, yang demikian itu kapan? Yaitu apabila jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah tidak bisa. Nah, diletakkan setelah ada itu syarat. Au fi'liyatan fi'luha talabi, atau jumlah fi'liyah tapi fi'ilnya talabi, atau jamid atau fi'ilnya jamid, atau manfi bilan au ma, atau dia fi'il yang manfi dengan lan atau ma. Kenapa dikhususkan lan dan ma? Khusalan wa ma bidzikr ihtirazan an lam wala. فالمضارع المقرون بهما يجيء شرطا اتفاقا لكونهما كالجزئي. Dikhususkan lan dan ma untuk mengeluarkan lam dan la. Nah, fi'il mudhari' yang bergandengan dengan keduanya khalifillah yajiu syartan ittifaqan. Yang datang setelah apa? Lam dan la. Tayyib. Datang apa? Sebagai syarat. Ini ittifaq. Likaunihima kaljuz. Dikarenakan keduanya seperti satu kesatuan. Tayyib. Dengan contoh nanti akan kita semakin paham. Au makrunun biqat au harfi tanfis. Atau jumlah fi'liyah tapi na'am dia bergandengan dengan qat atau harfu tanfis. Sin dan saufa. Wa jumlah tu ma'adha karuhul musallif minal mawadih sab'ah. Dan jumlah yang disebutkan oleh musannif di tempat-tempat yang wajib di situ fa. Naam diletakkan di khalif ada 7. Nadzu mahabaduhum fi qaulihi ismiyatun talabiyatun wa bijamidin wa bima waqad wa bilan wa bitanfisi. Naam. Tayyib. Ini yang dihafal saja itu mudahnya. Tayyib. Pokoknya kalau salah satu dari 7 jumlah ini jatuh sebagai jawab syarat maka wajib digandingkan dengan fa. Tanbih qatuh dhabu hadhil fa'l ad-darurah. Terkadang fa ini dihilangkan karena kedaruratan. Kaqaulihi mayyaf'alil hasanati Allahu yashkuruha wa syarru bisyarri 'indallahi mithlani. Syahnya mana? Seharusnya ada fa di situ mana? Kalau yashkuruha dia jumlah fi'liyah memenuhi syarat. Mana yang harusnya fa? Fallahu yashkuruha. Taim kanan jumlah ismiyah. Mayyaf alil hasanat fallahu yashkuruha. Karena Allahu yashkuruha, ini jumlah ismiyah diletakkan sebagai jawab dari mayyaf al. Harusnya di situ ada fa. Mayyaf alil hasanati fallahu yashkuruha. Cuman di sini dihilangkan darurah syairiyah. Wa qawlihi wa man lam yazal yanqadu lil ghayyi wal hawa sayulfa ala turis salamati nadima. Syaitnya mana? Sayulqa. Taib. Karena di situ ada apa? Harfu tanfis. Taib. Man lam yazal yanqadu lil ghayyi wal hawa fa sayulfa. Fasa yulfa ala tulis salamati nadima. Wa qala Ibn Nazim au naduru wa matala au nudurun au nudurun wa matala lin nuduri bima akhrajahu al-Bukhari min qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu fa in jaa sahibuha wa illa istamti' biha wa illa istamti' biha. Berhubungan dengan na'am luqatah, jika datang pemiliknya maka kembalikan, wa illa jika tidak, wa illa di sini kan wa in la, berarti maksudnya apa? Wa in lam yajid, ya wa in lam yajid sahibuha istamti' biha. Di sini apa? Berupa fi'il, fi'il amr, talabi. Harusnya ada fa'nya, wa illa fastamti' biha. Tayyib, tapi di sini dihilangkan. Tayyib, di sini au nudur untuk apa? Tambahan darurah, lim darurah au nudur, yaitu kondisi jarang. Bedanya apa? Afani filah nudur, kondisi jarang sekali tapi tidak sampai derajat darurat. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan bukan dalam syair. Kalau darurat ya karena syair. Maksudnya darurah dalam bahasa Arab yang darurah syairiyah. Tanbihun akhar hadhil fa'u ci'a biha li mujarratir rabdi. Wal jawabu ma ba'daha wa hadha ra'yul jumhur. Tanbih yang lain, fa ini didatangkan hanya sekedar untuk apa? Rabit. Makanya fa rabitah lil jawab. Untuk sekedar mengikat sehingga antara syarat dan jawabnya gandeng. Adapun jawab itu sendiri adalah yang setelah fa. Wal jawabu ma ba'daha. Wa hadha ra'yul jumhur. Walidha qala az-Zawawi wal fa wal fa'u fil jawabi kulli rabti wa la taqul fiha jawabu syarti. Wal fa'u fil jawabi kulli rabti wa la taqul fiha jawabu syart. Maksudnya apa? Jangan engkau katakan pada fa itu sebagai jawabu syart, tapi dia sebagai fa rabitah lil jawab. Wa qila hiya al jawabu faqat wa qila hiya ma ama ba'daha. Tapi yang rajih fa-nya adalah huruf untuk rabat. Adapun jawabnya setelahnya. Sekarang kita perhatikan contoh. Kaqaulihi ta'ala wa iyamsaskallahu bikhairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa ini ditetapkan fa huwa ala kulli syai'in qadir, Ahmad? Kok ditambahkan fa di situ? Jumlah ismiyah. Nah, tayyib. Fi'il syaratnya mana? Yamsaska. Tayyib, yamsaska majzumun bi'in. Tayyib. Kemudian jawabnya mana? Jawabnya mana jawabnya? Jawabnya, nah, jangan sampai tadi barusan ditanbih bahwasanya fa itu bukan jawab. Fa itu hanya rabat. Maka jawabnya adalah yang setelah fa, huwa ala kulli syai'in qadir. Tayyib. Perhatikan i'rabnya. Fa rabitah li jawab syarat. Tayyib. Kemudian wa jumlah al-mubtada wal khabar huwa ala kulli syai'in qadir fi mahall jazmin jawab syarat. Tayyib. Fa in qulta qadirun sifatun musyabbihah. Fa kaifa tuqaddam ma'muluha? Fa huwa ala kulli syai'in qadirun. Di sini qadir sifat musyabbihah atau musyabbihah. Nah, maka bagaimana makmunya dikedepankan? Qultu li'anna amalaha fi dzarfi wal jarri wal majruri ma fiha min ra'ihatil fi'li wa dzalika la yumna'u taqdim nabaha 'alaihi al-ashhar. Karena amalannya pada dzarf dan jar majrur ya fani fi'la. Nah, di sini ala kulli syai'in qadir. Jadi qadir kan sifat musyabbahah. Dia nah beramal pada jar majrur. Nama ala kulli syai'in qadir. Asalnya apa? Huwa qadirun ala kulli syai'. Huwa qadirun ala kulli syai'. Nah, tatkala amalannya itu pada dzarf dan jar majrur, maka ada padanya ra'ihatul fi'il, ya bau-bau fi'il. Sehingga tidak mengapa untuk apa dikedepankan sebagaimana nah dikedepankannya apa? Ma'mul pada fi'il. Dan secara umum kaidah untuk jar majrur dan dzarf, nah terkadang diperbolehkan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan pada selain keduanya. Tanbihun dzukira fil mubni anna at-tahqiqa fi mithli man kana yarju liqa Allah. Nah, man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at. Kaunul jawab mahdhufan. Lian al-jawab musabbibun an syar. Baik. Lian al-jawab musabbibun an syar. Perhatikan ayat man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Kalau zahirnya nah zahirnya apa? Maka ana yarju liqa Allah. Di sini apa jumlah syartiyah. Kemudian di situ fa rabita. Inna ajalallahi la'an sebagai jawabnya. Cuma ikhwani fillah, tahqiq untuk ayat ini jawabnya mahdhuf. Kenapa? Li'anna al-jawaba musabbabun 'ani syarat, dikarenakan jawab itu akibat dari syarat. Cuman dalam ayat ini apakah inna ajalallahi la'at itu akibat dari mangkan yarju liqa Allah? Tidak. Wa ajalallahi atin sawa'un wujidar raja'u lam yujad. Nah, ketetapan Allah itu mesti datang walaupun apa diharapkan maupun tidak diharapkan. Ada harapan maupun tidak sama. Ajal tetap atin. Taim. Fal aslu maka asalnya mangka yarju liqa Allah fal yubadir bil amal fa inna ajalallahi la'at. Berarti fa di sini fa apa? Fa sababiyyah, fa ta'liliyah. Naam. Taim li ta'lil, bukan fa rabitah lil jawab. Ini bagus untuk ayat. Dipahami ayat? Mangka yarju liqa Allahi falyubadir bil amal. Siapa saja yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, maka bersegeralah beramal. Kenapa? Fa inna ajalallahi la'at, sebab ajal yang telah Allah tetapkan mesti datangnya. Dan kita tidak tahu kapan ajal tersebut. Nah, sebutkan oleh Ibn Hisham dalam Mughni. Wa hina idzin yuqalu kaifa ja'ala al-jawab tayyib. Wa hina idzin yuqalu kayfa ja'ala al-jawab al-jumlat al-ismiyyah huna. Ma anna Allah ala kulli syai'in qadir sawa'un massa bi khairin aw la. Wakannahu masyama abadil qawmi ala dhahir kama afadahu damamini. Nah, kalau kita sudah tahu Al-Fanifillah, sudah tahu pada ayat mangkana yarjulika Allah fa inna ajalallahi la'at, tahqiq untuk ayat ini Al-Fanifillah menurut Ibnu Hisham dalam Mughni, jawab syaratnya apa? Mahdhuf. Nah sekarang, nah bagaimana Ibnu Hisham pada ayat wa iyam sasqallahu bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dia jadikan apa? Jawab di sini adalah jumlah ismiyah, yaitu apa? Huwa ala kulli syai'in qadir. Bersamaan bahwasanya Allah Maha Mampu atas segala sesuatu, baik. Nah, ada apa? Wa iyam sasqallahu bi khairin. Nah, sama'un. Nah, masa bi khairin aula. Jadi tetap Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Jadi jumlah huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, secara makna bukan sebagai jawab atas wa iyam sasqal bi khairin. Jika menimpamu nah kebaikan. So'un musa bi khairin aula ini hasan. Walaupun dia itu maksudnya orang ini, hamba ini. Engkau. Nah, walaupun engkau itu tertimpa kebaikan ataupun tidak, tetap apa? Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, ini sedikit kerancuan. Kenapa kok tanbih dibawakan oleh Syekh Bilal di sini? Karena Ibnu Hisham dalam ayat yang lain, maka yarjunika Allah fa inna jallallahi la'at, mengatakan apa? Jawabnya mahdhuf. Kemudian pada ayat ini, wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir, jawabnya adalah fahuwa ala kulli syai'in qadir dan fa rabita. Maka jawabannya sebagaimana dari Damamini, maka annahu masya'a ma'a ba'dil qaum 'ala dhahir. Ya mungkin saja dia apa? Berjalan bersama dengan sebagian kaum sesuai dengan dhahir ayat. Karena alasannya nah kotoran ada untuk mubtadi. Untuk kalian mubtadi sehingga dibawa kepada yang dohir dulu saja, yang nampak. Fahuwa ala kulli syai'in qadir, yang nampak fa ini rabbi tahlil jawab. Naam. Dan jumlah setelahnya sebagai jawab dari iyam saska. Tanpa apa memperhatikan makna. Dalam artian kecocokan makna, apakah huwa ala kulli syai'in qadir itu sebagai jawab dan dipersyaratkan dengan wujudnya mas atau tidak. Dan bagus ya Fanifillah untuk pembahasan fa ini, karena banyak ayat-ayat seperti itu sehingga kita bisa apa? Bisa memahami dengan lebih apa mantap ayat-ayat Al-Quran dan peletakan.